الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من خير أزواجه bab siapa dari kalangan suami yang mau memberi pilihan untuk istrinya. Yani seorang istri boleh diberi pilihan tetap bersama dengan sang suami atau mau memisahkan diri dengan cara ditalak. وقال الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا والآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tambahan nafkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan beliau sangatlah sederhana. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan ke istri-istri beliau agar supaya mereka memilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulli azwajika wahai Rasul, sampaikan kepada istri-istrimu. In kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha, kalau kalian pengen kehidupan dunia dan perhiasannya, kalian suka itu, fata'alaina marikmat umatti'kunna, baik, aku akan berikan kepada kalian apa yang kalian inginkan dari harta benda duniawiya, wa usarrihkunna sarahan jamila, setelah itu aku akan ceraikan kalian, mana yang kalian pilih. Kalau pengen silakan. Baik. Ternyata istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memilih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun dan bagaimanapun. Baik. Sesederhana apapun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau tetap bersama dengan beliau. Qala rahimahullahu taala haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-Amash qala haddatsana Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarna Allah wa rasulahu falam yu'addu dhalika alaina syai'a, dan tidak dia yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami pilihan tetap hidup bersama dengan beliau apa adanya atau kehidupan duniawiyah dengan kemewahannya, maka kami pun semuanya memilih Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, ketika mereka memilih Allah dan Rasulnya, maka Allah SWT telah mempersiapkan untuk mereka kehidupan akhirat yang sangat indah, yang sangat bahagia. Kata Aisyah, maka kami pun memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami dan yang seperti itu telah dihitung apa-apa atas kami, tidak dianggap talak atau dianggap sesuatu. dari anggap talak. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad qala haddathana Yahya an Ismail qala haddathana Amir an Masruq qala sa'atu Aisyata an khirati faqalat khayyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam afakana talakan qala Masruq la ubali akhayyartuha wahidatan aw mi'atan ba'da an takhtaran. Saat itu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah tentang pilihan yang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Maka berkata Aisyah, khayyarana Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kana talaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami memilih satu di antara dua, kehidupan dunia atau dipisah kehidupan duniawiya dan dipisahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tetap bersama dengan Rasulullah dengan kehidupan sederhana. Apakah ana talakan, apakah itu dianggap talak? Qala masruq la ubali akhayyartuha wahidatan aw miatan ba'da an takhtarani. Aku tidak peduli dari aku memilih memisahkan, aku memerintahkan istriku memilih satu kali atau seratus kali setelah dia memilih aku. Jadi kalau istri tetap mau bersama dengan sang suami, maka itu tidak dianggap talak. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala babun idza qala faraktuki aw sarahtuki aw khallaituki tib aw al-khilliyah aw al-bariyah aw ma uniya bihi at-talaq fa huwa ala niyatihi. Kalau seorang berkata kepada istrinya, faraktuki, aku telah menceraikan engkau. Au sarahtuki, aku telah, sama artinya menceraikan, melepaskan engkau. Awil khaliyah, atau aku membiarkan engkau sendiri. Wal bariyah, sama artinya. Au ma'uniya bi talak, atau kata-kata yang diinginkan dari kata-kata itu adalah talak. Fahuwa ala niyatihi, maka sesuai dengan niatannya. Masalah talak itu ada dua. Ada sarihut talak, kata-kata yang memang tidak lagi bisa dibawa ke sana kemari, memang artinya adalah talak. Aku ceraikan engkau, jelas. Talaqtuki, ini namanya sarihut talak. Ada juga dengan kinayah. Kalau kinayah ini tergantung niatan suami. Kalau dia niatkan dari kinayah ini adalah talak, maka jatuh talak. Kalau dia mengatakan kepada istrinya, kau pulang saja dulu ke rumah orang tua. Ini ketika ada konflik. Paham barakallahu'alaikum. Jadi, memungkinkan untuk niatkan ya sekedar pulang saja untuk menenangkan diri. Jadi, atau memang niatannya talak. Kalau niatannya talak, memang sudah jatuh talak. Akan beda tentunya kalau kondisi biasa-biasa saja, baik-baik saja, kemudian sang suami mengatakan, kau pulang saja dulu ke rumah orang tuamu, nanti yang menyusul. Nah, karena gitu ceritanya. Jadi kan biasa-biasa ya, bukan sesuatu. Tapi kalau sudah marah-marahan, sudah lama, tidak bagus-bagus ini rumah tangga keadaannya, kemudian dia menyuruhnya pulang, misalnya. Kalau dia niatkan talak, maka jatuh talak. Barakallahu fiik. Wa qaulullahi azza wa jalla wa sarrihuhunna sarahan jamila. Talaklah mereka dengan talak yang baik. Barakallahu alaikum. Talak yang baik dengan cara tidak mengumbar dan membongkar aib-aib, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangannya. Talak yang baik juga dengan memberikan pemberian-pemberian. Karena biasanya orang kalau mau bisa masing-masing mau ngambil apa-apa yang menjadi milik bersama. Hey, barakallahu fiikum. Oh ini mobil kita jual yang ambil. Oh ini kendaraan kita jual. Hey, masing-masing mau mengambil dan mengklaim dia sebagai pemilik. Maka sang suami hendaknya hendaknya apa? Mentalaknya dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mentalak istrinya yang telah kita pelajari kemarin, Rasulullah SAW memberitahukan kepada sahabatnya untuk memberikan pemberian-pemberian untuknya, untuk sang istri yang telah ditalak. Baik. Wa qala wa usarrihkunna sarahan jamila. Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan ini. Kalau kalian pengen kehidupan dunia, mari kemari, aku akan berikan kehidupan dunia untuk kalian. Dan setelah itu aku ceraikan kalian dengan ceraian yang bagus. Wa qala fa insakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Insakum bi ma'ruf, tetap hidup bersama dengan istri dengan cara yang ma'ruf, memuliakan dan menghormatinya. Aw tasrihum bi ihsan, atau dengan cara, atau dengan mentalaknya dengan cara yang baik. Barakallahu fiikum. Jangan muasyarahnya tidak ma'ruf, imsaknya tidak ma'ruf, paham insyaallah. Hidup bersamanya tidak bagus, diceraikannya pun zalim. Diperintahkan pergi, kemudian apa yang pernah diberikan kepada istrinya diambil ulang kembali. Ini tidaklah semestinya terjadi, barakallahu fiikum. Baik. La haula wa la illa billah. Kenapa diingatkan ini? Karena kebanyakan orang seperti ini. Kalau dalam kondisi cekcok, ego yang naik. Ego. Dan bahkan boleh zulm yang muncul, kezaliman. Subhanallah. Wa qala ufariquhunna bi ma'ruf. Dan Allah mengatakan fariquhunna bi ma'ruf, pisahkan mereka, yakni ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. Baik. Ingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini karena apa? Banyak orang yang zalim ketika menceraikan istrinya. Qalat Aisyah qad alima an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqihi. Berkata Aisyah, sungguhnya qad alima an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna abawayya, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak pernah memerintahkan aku untuk berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sudah kita bahas di awal pembahasan kitab ini, kitab talak, bahwa ketika ego yang muncul, zulm yang mendominasi kehidupan rumah tangga, maka ya ujung-ujungnya akan terjadi perceraian. Tapi kalau yang ada adalah musamahah, tanazul, lapang dada, sabar, tahammul, dan sifat-sifat mulia yang lainnya, insya Allah akan langgeng. Barakallahu fikum, langgeng rumah tangga itu. Bukan berarti bahwa orang tidak diberikan peluang untuk bercerai. Silakan bercerai kalau memang tidak ada lagi jalan lain. Setelah ditempuh tahapan-tahapan agar supaya bisa kembali bagus, harmonis rumah tangga. Kalau bisa dilewati, barakallahu fikum, dan kembali menjadi normal ulang, maka alhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Tapi kalau ternyata sudah dilewati juga tahapan-tahapan ini, ternyata tidak membuahkan hasil yang memadai, justru semakin runyam keadaannya, maka talak. Baik, kata Allah SWT, wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kalau ternyata harus berpisah, maka semoga Allah SWT memberikan kedua-duanya baik, kelapangan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh talak, barakallahu fiik. Boleh saja kalau memang kondisinya tidak memungkinkan lagi. Yang semestinya rumah tangga dipakai untuk meraih keutamaan yang sangat banyak, ternyata berubah menjadi apa? Ajang untuk mengumpulkan dosa dan maksiat. Maka lebih bagus talak. Qala rahimallahu taala babun wa qala limraati anti alayya haramun wa qala hasan niyyatuhu wa qala ahli al-ilmi idza talaqa thalathan faqad harramat alayhi فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام طيب يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام وقال بالطلاق ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقال لامرأته باب باب من قال لامرأته باب orang yang mengatakan kepada istrinya anti alayya haram engkau untuk aku adalah sesuatu yang haram. Baik. Ini dia mengharamkan dirinya. Barakallahu fikum. Dia mengharamkan dirinya untuk istrinya barakallahu fikum. Waqal Hasan niyatuhu. Berkata Hasan niatannya waqal ahlul ilmi idza talaqa thalathan faqad harumat 'alaihi. Berkata ahlul ilm para ulama idza talaqa thalathan kalau seorang suami telah mentalak istrinya 3 kali maka telah haram atasnya. Baik. Fasamuhu haraman bitalaq wal firaq maka dinamakanlah haram dengan cara mentalak dan berpisah. Walisa hadza alladhi yuhrimu at-ta'ama yuhrimu at-ta'ama li'annahu la yuqalu lit-ta'ami al-hill lit-ta'ami al-hill haram. Walisa hadza ini tidak sama seperti seorang yang mengharamkan makanan karena tidak akan bisa dikatakan untuk makanan yang halal sebagai sesuatu yang haram. Wa yuqalu lil-mutallaqati haram dan dikatakan kepada perempuan yang ditalak haram. Wa qala bitalaqi thalatha taib dan dikatakan kepada perempuan yang telah ditalak 3 kali fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu maka perempuan yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya tidak lagi halal untuk suaminya yang pertama sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain nikah raghbah ya nikah yang memang karena senang bukan karena dibayar seperti pembahasan kemarin barakallahu fikum. Al-muhallil wal muhallalah muhallil ini itu laki-laki yang disewa untuk menikahi perempuan tadi. Kemudian setelah itu ditalak dan dinikahi ulang oleh suaminya yang pertamanya muhallil. Yang suami pertama muhallalah. Paham? Inilah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berupaya untuk apa? Membuat hilah. Hilah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Tapi kalau terjadinya normal barakallahu fiik. Istri yang telah ditalak 3 kali tadi dinikahi oleh seorang alami normal gitu. Memang senang sama senang. Kemudian telah berhubungan suami istri dalam nikahnya. Kemudian ditalak atau ditinggal mati, maka boleh suami pertama untuk menikahinya ulang. Paham barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wa qala Al-Layth An-Nafi' qala kana Ibnu Umar idza su'ila amman talaqa salatan qala talaqta imra'atan aw imra'ataini fa inna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amarani bihadza. Fa'in talaqtuha thalathan harumat 'alayka. Fa'in talaqtaha thalathan harumat 'alayka hatta tankiha zawjan ghayraka. Berkata Al-Lays dari Nabi, qala kana Ibnu Umar idza su'ila 'amman talaqa thalathan. Ibnu Umar ketika ditanya tentang seorang suami yang mentalak istrinya 3 kali. Baik. Kata beliau, lau talak tamraatan atau imraataini, awapan. Lau talak tamraatan atau marrataini. Kalau engkau mentalaknya 1 kali atau 2 kali, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarani bihada. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan aku begini, mentalaknya 1 kali. Barakallahu fiik. disuruh talak satu kali. Fa in talaqtaha thalathan hurimat 'alaika. Kalau engkau mentalaknya tiga kali langsung, maka akan menjadi haram istrimu untuk engkau sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Barakallahu fikum. Kemudian dicerai atau ditinggal mati, baru engkau boleh kembali menikahinya. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham ibnu Urwa an abihi an Aisyah qalat talaqa rajulun imra'atahu fa tazawwajat zawjan ghayrahu fa talaqaha wa kanat ma'ahu mithlu al-hudbati falam tasil minhu ila shay'in turidu falam yalbas an talaqaha fa atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah inna zawji talaqani wa inni tazawwajtu zawjan ghayrahu pada khalabi walam yakun ma'ahu illa mithlul hudbah falam yaqrabani illa hanatan wahidatan lam yasil minni ila shay apa ahillu li zawjatil awwal faqala rasulullah la tahillina li zawjikil awwal hatta yaduka al akharu usailataki wa taduka usailataki. Berkata Aisyah menceritakan kisah rumah tangga seseorang. Talaqa rajulun imra'atahu, seorang suami mentalak istrinya. Pada zawajat zawjan ghairahu, kemudian sang istri ini menikah dengan laki-laki lain. Pada zawajat zawjan ghairahu fatalaqaha, kemudian dia ditalak lagi. Suami keduanya telah mentalaknya. Wa kanat ma'ahu mithlul hudbah. Dan suami yang kedua ini, kata perempuan itu, menceritakan dan dikisahkan ulang oleh Aisyah, suami yang kedua ini yang ada padanya sama seperti ujung kain, kinayah tentang ketidakmampuan untuk menjimai istri. Barakallahu fikum. Falam tasil minhu ila syai'in turiduhu. Maka sang suami yang kedua ini tidak bisa melakukan sesuatu yang diinginkan oleh sang perempuan ini, sang istri. Falam yalbas an talaqaha. Maka tidak lama setelah itu, suami yang kedua ini pun akhirnya mentalaknya. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Maka perempuan ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan dua istrinya, dua suaminya sudah. Suami pertama, dua suami kedua. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan, ya Rasulullah, inna zawji talaqani. Sesungguhnya suamiku yang pertama telah mentalak aku. Riwayat yang lain talak tiga. Wa inni tazawwajtu zawjan ghairahu. Dan aku telah menikah setelahnya suami yang lain. Pada khalabi walam yakun ma'ahu illa mithlul hudbah. Baik. Dan dia pun menemui aku setelah nikah, ternyata dia tidak memiliki sesuatu, yakni yang ada padanya hanya seperti ujung kain. Falam yaqrabani sayyib illa hanatan wahidatan. Dia tidak mendekati aku kecuali satu maka satu kali, itu pun tidak mendekatkan. Lam yasul minni ila syai, yakni tidak menjadikan aku senang dengannya. Yani apa yang kuinginkan aku tidak dapatkan. Apa ahillu li zauji al-awwal, bolehkah aku kembali ke suamiku yang pertama? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillina li zaujikil awwal, engkau tidak halal untuk suamimu yang pertama yang telah mentalak engkau tiga kali, hatta yadukal akharu sailataki, sampai suamimu yang kedua itu merasakan manisnya bersama dengan engkau dan engkau pun merasakan manisnya bersama dengan dia. Usaila itu sebenarnya tasgir dari asal. Asal itu madu. Barakallahu fikum. Madu kan manis. Barakallahu fikum. Digambarkan tentang hubungan suami istri sama seperti madu, usaila. Jadi engkau tidak akan bisa kembali ke suami yang pertama yang telah mentalak engkau tiga kali kecuali engkau telah merasakan hidupnya merasakan hubungan suami istri dengan suami yang kedua, kemudian kau diceraikan baru setelah itu boleh engkau kembali ke suamimu yang pertama dengan nikah yang baru. Baik. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala babun lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Baik. Yani kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya sekedar untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan istrimu? Tidak boleh. Barakallahu fikum. Rasulullah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ini. Qala rahimahullah ta'ala haddathani al-Hasan ibn Sabbah sami' al-Rabi'a ibn Nafi' qala haddathana Mu'awiyah an Yahya ibn Abi Kathir an Ya'la ibn Hakim an Sa'id ibn Jubair annahu akhbarahu أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ila harama imrahatahu laysa bisyai. Tidak dianggap talak ya tani barakallahu fik. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Baik, artinya ketika seorang suami mengatakan engkau haram untuk aku. Baik. Seperti dalam surah At-Tahrim. Barakallahu fiikum. Alladzina yudha'u bihar la kitai barakallahu fiikum. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjika atau jiha wa tashtaqi ila Allah wallahu yasma'u taharu wa tahawurakum inna Allah sami'un basir. Orang yang menyatakan bahwa istrinya telah haram untuknya tidaklah dianggap talak, tapi dia harus membayar kafarah atas sumpahnya itu, kan termasuk sumpah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau di sini ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Mengharamkan makanan tertentu atau mengharamkan atas dirinya istrinya yang halal untuknya, maka dia butuh kafarah barakallahu fikum atas pelanggaran yang dia lakukan. Seperti dalam surah Al-Mujadilah, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ. Kalau mengilak, ya Rasulullah SAW pernah mengilak, bersumpah untuk tidak mendatangi istri-istri beliau. Tapi kalau mendihar, beliau tidak pernah mendihar istrinya. Paham barakallahu? Beliau tidak pernah mendihar istrinya. Walaupun dihar itu, seketika orang mengatakan, engkau sama seperti punggung ibuku. Ya, dia mengharamkan istrinya sama seperti haramnya ibunya. Barakallahu. Ini tidak dianggap talak, tapi dia harus apa? Membayar kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu." Siapa yang mendihar istrinya kemudian dia kembali kepada istrinya, fatahrir raqabatin min qabli yatamassa. Tidak dianggap talak, tapi dia harus membebaskan budak sebelum dia berhubungan suami istri. Baik. Dalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Demikianlah kalian dinasihati dan Allah Maha mengetahui. Pemalamnya jadi pasiamu syahara ini. Siapa yang tidak mendapati budak untuk dia bebas merdekakan, maka wajib bagi dia puasa 2 bulan berturut-turut. Mengkawli ayat masa sebelum dia berhubungan sama istri. Pemalamnya sati faisam sitina miskina. Tidak dapat budak, silakan puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak juga mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, faisam sitina miskina, maka hendaknya dia memberikan makan 60 fakir miskin. Barakallahu dzalika li tu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu, hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal kafirin adzabun alim, dan untuk orang kafir adab yang sangat. Baik, barakallahu bik. Baik, kita cukup sampai sini, barakallahu bik. Selagi nanti kita sambung bismillah. لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.